Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita satunya apa ya? Dari sini deh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dua jilid jadi satu. Anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله سلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله كده مسك pada حديث 39 Hadis yang ke-39. 16. Hah? 16. Tadi itu maksudnya di jilid pertama. Iya, di 16 jilid. Kan lumayan banyak banget sampai 39. Kebetulan halamannya juga hadis baru. Pas. Hadis sesuai hadis Asyar, hadis ke-16. Iya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد سسارة berkata kepada Nabi SAW أوصني berikan wasiat kepadaku. Beliau menjawab, la taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Faraddada miraran. Dia mengulangi berkali-kali, berikan wasiat kepada, berikan wasiat kepada. Nabi tetap menjawabnya, la taghdab. La taghdab. Jangan marah, jangan marah. Demikian diriwayatkan dari Bukhari rahimahullah. Hadzal hadits فرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي. هذا الذي كلاركن له من البخاري، dari jalan أبي حصين الأسدي، dari أبي صالح، dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولم يخرجه مسلم. dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. لأن الأعمش رواه عن أبي صالح، karena أعمش meriwayatkan dari أبي صالح. واختلف عليه في اسناده dan diperselisihkan atasnya tentang sanadnya. فقيل عنه عن ابي صالح diriwayatkan dari Amas dari Abu Saleh dari Abu Hurairah seperti ucapan Nabi Hasin. وقيل dikatakan pula عنه عن Amas عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عند يحيى ابن معين anna hadha huwa sahih. Kata Yahya bin Ma'in bahwa ini yang sahih, ini yang benar. Wa qila dan dikatakan juga ana bi salih anhu ana bi salih ana bi hurairah wa abi sa'id Wa qila anhu an Abi Shalih an Abi Hurairah aw Jabir. Disebutkan pula dari beliau, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah atau Jabir, ada keraguan. Wa qila anhu an Abi Shalih an rajulin min as-sahabah ghairu musamma. Ada pula yang berkata dari beliau, dari Abi Shalih, dari seseorang sahabat, tidak disebutkan namanya, ghairu musamma. Wa kharraja at-Tirmidzi hadha al-hadits min tariqi Abi Hasin aydan. Tirmidzi meriwayatkan juga dari Abi Hasin, berarti seperti Imam Al-Bukhari. Wa lafdhuhu, sedangkan lafadznya berbunyi, jaa rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, allimni syai'an la tukthir alayya la'alli a'ihi. Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu dan jangan banyak-banyak. La'alli a'ihi, agar aku bisa memahami. Assalamualaikum. Maka Nabi memberikan nasihat hanya satu kalimat saja, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Faradada dhalika miraran, kullu dhalika yaqul la taghdab. Orang itu mengulang-ulanginya berkali-kali dan semua itu dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama, la taghdab, la taghdab. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain yang selain Tirmidzi, qala qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjuki aku kepada satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Wala tukthir alayya, dan jangan perbanyak atasku. Maka Nabi menyebutkan satu kalimat, la taghdab, jangan marah. Fahadhar rajul talaba minan Nabi SAW an yusiyahu wasiyatan wajiha. Berarti orang ini meminta kepada Nabi untuk diberi wasiat yang ringkas, jami'ah, tapi lengkap, likhisalin, mencakup sekian perkara yang baik. Liyahfadhaha anhu, agar orang itu bisa menghafalkannya. Ya Nabi, wahai Rasulullah, tunjuki aku sesuatu amalan yang bisa aku kerjakan dan bisa masuk surga, tapi ringkas saja biar aku bisa menghafal. Khasyata an la yahfadhaha likathratiha, karena dia khawatir tidak bisa menghafal karena banyaknya. Ternyata Nabi mewasiatkan, fawassahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an la yaghdaba. Maka Nabi pun mewasiatkan kepadanya agar jangan marah, jangan emosi. Tsumma raddada hadhihi al-mas'alah alaihi miraran. Kemudian diulang-ulang oleh orang tadi pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, tunjuki aku wasiat. Merasa la taghdab itu masih belum. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku, la taghdab. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, la taghdab. Wa Nabi yuraddid alaihi hadha al-jawab. Salam. Dan Nabi mengulang-ulang jawaban tadi. Fa hadha yadullu ala anna al-ghadaba juma'u syarr. Ini menunjukkan bahwa marah adalah sekumpulan kejelekan-kejelekan. Artinya yang mengumpulkan segala macam kejelekan. Sumpah serapah karena marah. Memukul, menyakiti, mendzalimi karena marah. Bahkan bisa jadi curang dalam perdagangan karena jengkel. Memberontak pada penguasa karena marah. Membunuh karena marah. Sekian perkara syar ada dalam al-ghadab. Maka dikatakan al-ghadabu juma'u syar. Wa anna taharruz minhu juma'ul khair. Berarti kalau menghindar dari marah, juma'ul khair, kumpulan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu bisa menahan marah, maka niscaya dia akan bijak. Kalau dia tidak emosi, maka dia akan berpikir jernih. Kalau dia tidak emosi, dia akan penuh rahmat. Kalau dia tidak marah, dia akan penuh kebaikan-kebaikan. Wa la'alla hadha ar-rajul alladhi sa'ala an-nabiyya huwa Abu Darda. Bisa jadi, wallahu alam, bahwa yang bertanya pada Nabi minta diberi nasihat yang ringkas adalah Abu Darda. Faqad kharraja Tabrani, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Abi Darda Dan Abu Darda berkata, "Qultu," aku katakan, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, tunjuki aku atas sebuah amalan yang akan memasukkan aku dalam surga. Qala taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, kau akan masuk surga. Assalamualaikum. Wa qad rawa al-Ahnaf Ibnu Qais an ammihi jariyah ibn Qudamah anna rajulan qala ya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Al-Ahnaf Ibn Qais dari amminya yaitu Jariyah Ibn Qudamah bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah, qul li qawlan," katakan kepadaku satu ucapan, "wa aqlil alayya la'alli aqiluhu," dan persedikitlah, ringkaslah agar aku bisa memahaminya. Qala la taghdab, Nabi berkata, "Jangan marah." Fa'ada alaihi miraran, maka diulang-ulang yang demikian. Kullu dhalika yaqul, dan semua itu dijawab oleh Nabi, "La taghdab," jangan marah, jangan marah. Kharajahul Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan di dalam riwayat lainnya bahwa Jarir bin Qudamah qala sa'altun nabiyya fadzakarahu. Aku tanya pada Nabi, sampai selesai. Berarti disebutkan kalimatnya, "Qul li," katakan padaku satu kalimat. Fa hadha yaghlib 'ala dhann anna sa'il huwa Jariyah ibn Qudamah. Dan ini membuat dugaan bahwa yang bertanya itu adalah Jariyah ibn Qudamah. Karena Jariyah mengatakan ada seseorang yang tanya pada Nabi. Walakin dzakara al-Imam Ahmad an Yahya al-Qattan anahu qala hakadha qala Hisham. Demikianlah dikatakan oleh Hisham. Yani anna Hisham dzakara fil hadits anna Jariyah sa'ala an-nabi. Bahwa Hisham juga menyebutkan bahwasanya Jariyah bertanya pada Nabi. Berarti orang seseorang tadi bertanya pada Nabi. Kalau memang demikian, berarti boleh seseorang mengibhamkan dirinya. Abhama nafsahu, menyamarkan dirinya, boleh. Misalnya dia tanya pada seseorang, "Ustaz, apa hukumnya begini-begini-begini? Coba berikan nasihat kepadaku sampai selesai." Kemudian ketika nyampaikan pada orang lain, dia enggak bilang saya. Bilangnya ada seseorang yang tanya pada Nabi. Itu boleh. Sebagaimana Jariyah. Bahwa Jariyah di awal mengatakan bahwa seseorang tanya pada Nabi. Ternyata Hisham meriwayatkan bahwa yang bertanya itu adalah dia sendiri. Jariyah. Berarti ada dua riwayat. Riwayat yang tadi disebut Abu Darda. Riwayat yang ini Jariyah ibn Qudamah. Qala Yahya wahum yaqulun lam yudrikan Nabi. Tetapi mereka berkata, kalau Jariyah tidak sempat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza qala al-ajali wa ghairuhu, demikian pula dikatakan oleh al-ajali dan lainnya. Innahu tabi'iyyun, bahwa dia seorang tabi'i. Wa laisa bi sahabi, dia bukan sahabat. Berarti tidak mungkin Jariyah yang berkata, aku tanya pada Nabi. Kalau Jariyah yang bertanya, aku tanya pada Nabi, tidak mungkin karena dia tidak ketemu Nabi. Baik, sekarang kalau dia meriwayatkan, ada seorang pada Nabi, datang pada Nabi, bisa enggak diterima riwayatnya? Hah? Masa bisa? Dari mana dia tahu ada orang datang pada Nabi? Ada orang tanya, datang pada Nabi mengatakan begini-begini. Dia meriwayatkan itu kalau dia tabi'i. Berarti dia pasti dari orang lain. Dari sahabat. Ima dari sahabat, wa ima dari tabi'i lain. Ada dua kemungkinan. Alhamdulillah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga siapanya tidak penting. Siapa yang bertanya pada Nabi? Apakah Abu Darda? Bagaimana disebutkan dalam riwayat tadi? Atau Jariyah? Ataupun seseorang yang mubham, yang tidak dijelaskan siapa? Intinya bahwa Nabi menasihati dengan kalimat la taghdab, jangan marah. Wa kharajal Imam Ahmad min hadithi Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman, dari rajul min ashabin Nabi, dari seseorang dari sahabat Nabi SAW. Kalau mubhamnya dijelaskan dari sahabat Nabi, maka selesai, hadisnya sahih. Karena sahabat kulluhum udul, karena para sahabat semuanya adil, semuanya thiqah, semuanya terpercaya. Maka walaupun enggak disebut namanya siapa, kalau sudah dikatakan rajul, seseorang dari sahabat, maka cukup. Tapi kalau tidak, bisa jadi dari sahabat, bisa jadi tabi'in. Kalau sahabat kulluhum udul, kalau tabi'in tidak demikian. Sehingga kalau lafadznya seperti ini, an rajulin min ashabin nabi, dari seseorang dari sahabat nabi, maka ini yang diterima. Qala qultu ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah sampaikan, wasiatkan kepada. Qala la taqo, jangan marah. Qala rajul fa fakartu hina qala nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, maka aku berpikir ketika nabi mengatakan apa yang dia katakan. Fa idzal ghadabu yajma'u syarr kullah, aku berpikir kenapa wasiatnya cuma satu dan kalimatnya jangan marah. Fa idzal ghadab, ternyata kemarahan itu yajma'u syarr kullah, ternyata kemarahan itu membuat segala macam kejelekan-kejelekan. Warawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Zuhri dari Humaid secara mursal. Sudah pernah disampaikan bahwa hadis-hadis yang seperti ini mursal juga jenis dhaif, yang sebelumnya juga ada permasalahan, ada perselisihan, ada yang mubham, ada yang ini. Barakallahu fikum, kalau dibawakan setelah hadis yang sahih yaitu rawal Bukhari, maka dia hanya sebagai penegas dan penjelas saja. Nah, intinya ada fi sahih. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Abdullah ibn Amr annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengeluarkan juga riwayat dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, anaknya sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yuba'iduni min ghadabillahi 'azza wa jalla?" Tanya pada Nabi, apa yang menyebabkan atau yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah? Ya Rasulullah, apa yang akan menjauhkan aku dari kemurkaan Allah? Dijawab, la taghdab, jangan marah. Itu yang kau dijauhkan dari kemurkaan Allah. Wa qala sahabi, fa fakartu fi ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzal ghadabu yajma'u asy-syarra kullahu. Aku berpikir pada apa yang diucapkan oleh Nabi, ternyata marah itu mengumpulkan segala macam kejelekan. Yashhad lima dzakarnah, ucapan sahabat ini didukung dengan apa yang sudah kami sebutkan tadi, annal ghadaba jama'u syarr, bahwa kemarahan itu kumpulan segala macam kejelekan atau mengumpulkan segala macam kejelekan. Berkata Ja'far ibn Muhammad, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Kata Ja'far bin Muhammad, bahwa namanya marah itu mencakup semua atau merupakan kunci dari semua kejelekan. Miftah kulli syarr, kunci dari segala macam kejelekan. Begitu emosi, maka kuncinya terbuka. Semua kejelekan pintunya terbuka. Tinggal lihat maksudnya kemana. Syaitan mendapatkan kesempatan untuk masuk. Mulailah terbuka pintu kezaliman, pintu kejahatan, pintu sumpah serapah, pintu caci maki, pintu apalagi hasad, dengki, segala macam terbuka pintunya karena marah. Bahkan ada seorang yang marah di hadapan Nabi SAW atau terlihat oleh Nabi SAW, kata Nabi, aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan akan hilang apa yang ada pada dia, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang itu mengejar orang yang marah tadi. Nabi berkata begini-begini, dimarahi orang enggak mau mengucapkan, ketemu dia enggak usah ikut-ikutan perawat dia. Sampai seperti itu yang namanya marah. Padahal dikatakan khalan Nabi, setelah reda marahnya baru dia sadar, kenapa aku tadi menolak ucapan Nabi SAW. Ini barakallahu fikum, karena marah. Ya, karena marah. Miftahu kulli syarr, pintu dari segala macam kejelekan. Wa qila li Ibnil Mubarak, pernah dikatakan kepada Ibnil Mubarak rahimahullah, ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Kata seseorang pada Ibn Mubarak, wahai Ibn Mubarak, coba kumpulkan semua husnul khuluq, semua akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kumpulkan segala macam akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kata Ibn Mubarak, la taqab, jangan marah. Kumpul semua di situ. Tidak marah berarti pemaaf. Tidak marah berarti bijak. Tidak marah berarti dia sabar. Tidak maaf berarti dia baik pada orang. Husnul khuluq semuanya tercakup dalam tidak marah. Tidak emosi. Wa kadza fassara al-Imam Ahmad. Demikianlah ditafsirkan oleh Imam Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahuya. Husnul khuluq bitarkil ghadab, bahwa akhlak yang baik adalah dengan tidak emosi. Wa qad ruwiya dhalika marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu', kharrajahu Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab as-salah. Dari hadis Abi al-Ala ibn al-Shakhir, anna rajulan ata an-nabiyya, bahwa seseorang datang pada Nabi SAW min qibali wajhi, datang pada Nabi dari hadapannya, kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Qal husnul khuluq, akhlak yang baik. Tsumma atahu an yaminih, kemudian datang dari kanannya dan bertanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling baik? Dijawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Tsumma atahu an shimali, kemudian datang lagi dari kirinya dan ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apa yang terbaik? Dijawab, sama, husnul khuluq, akhlak yang baik. Tsumma atahu min ba'dih, kemudian datang setelah itu, yakni min khalfihi, dari belakangnya, dan bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apa yang terbaik? Faltafata, maka Nabi menengok dari belakangnya. Faqala, malak la tafqah, ada apa kamu? Kok enggak paham-paham? Husnul khuluq huwa an la taghdaba in istata'ta. Husnul khuluq, akhlak yang baik, yaitu engkau tidak marah kalau bisa. Jangan marah kalau bisa. In istata'ta, jika engkau bisa. Tapi hadis ini mursal. Nah, dan mursal termasuk jenis yang dhaif juga. Wa qawluhu liman istausahu la taghdab yahtamil amrain. Ucapan jangan marah itu mencakup dua perkara. Pertama, an yakuna muraduhu al-amr bil asbab allati tujibu husnul khuluq min al-karam was-safa wal-hilm wal-haya wat-tawadhu' wal-ihtimal wa kaful adab. Bisa jadi maknanya jangan emosi, jangan marah, artinya hendaklah engkau mengambil sebab-sebab yang menyebabkan akhlakmu baik. Jangan marah itu artinya jangan engkau merusak akhlakmu dengan kemarahan dan emosi. Maka ambil sebab-sebab supaya engkau tidak marah dan tidak rusak akhlaknya. Apa itu? Karam, dermawan. Daripada emosi, sudahlah, ikhlaskan dengan karam. Kan biasanya orang marah karena dirugikan misalnya. Kalau dirugikan hartanya, dengan sifat karam, dia tidak marah. Karena dia akan berikan. Sudahlah. Untung gak marah. Sudahlah. Allah ganti nanti insyaAllah. Itulah karam. Wasakha juga sama. Hampir mirip. Dermawan, mudah mengalah, memberi. Walhilm, kelembutan, kasih sayang. Walhaya, rasa malu. Inti kau gak jawab, inti kau gak lawan. Ada apa? Saya harus ribut sama orang seperti itu. Itu juga sifat baik. Watawadhu, kadang-kadang seorang marah karena dilecehkan, direndahkan. Tapi kalau dia dalam keadaan tawadhu, dia enggak peduli. direndahkan, dihinakan. Dalam hati dia akan berkata, yang penting penilaian Allah nanti yaumul qiyamah. Tawadhu. Dia tidak mudah tersinggung ketika dijatuhkan karena orangnya memang tawadhu, memang merendah. Tetapi ya wailah, kalau ada seorang yang sombong, yang merasa tinggi terus, enggak mau dijatuhkan, maka sekali ada orang yang mengucapkan dengan kalimat yang menyakiti, dia akan marah. Marah sejadi-jadinya. Ngajar. Dia manggil saya namanya saja. Padahal saya adalah ketuanya di sini, pimpinan di sini, saya direktur di sini, ila akhirnya. Qanibina a'azakumullah. Ini juga penyebab marah. Maka kalau dia sabar, artinya dia adalah seorang yang tawadhu. Memang merendah, asli. Kalau merendah itu di mulutnya saja, akan berbeda. Enggak kok, saya enggak punya. Enggak, saya enggak memiliki. Saya ini orang begini, saya ini orang mulutnya, Masya Allah, tawadhu. Tapi ketika benar-benar diperlakukan seperti yang dia katakan, marah. Saya tidak akan datang lagi, saya enggak peduli. Orang ngajar dia. Loh, ternyata enggak asli apa yang dia ucapkan itu. Qala wal ihtimal. Ihtimal itu memikul sesuatu yang berat dan menahan. Apa itu namanya bahasa Indonesia? Ihtimal ini menanggung beban tapi sabar. Biasanya dia dalam keadaan orang yang marah itu karena orang ini diberi beban lebih daripada yang lainnya. Kurang ajar. Saya dikasih begini, begini, begini, begini. Itu dia pikul dengan sabar. Enam. Seorang Amirul Mukminin membawa beban-beban yang berat. Sabar. Ditegur oleh seorang wanita tua. Ya Amirul Mukminin, kunta Umairan. Fasirta Umaran. Asbahta amiran, fattaqillah. Wahai Amirul Mukminin, kau dulunya Umar kecil, saya tahu. Sudah jadi Umar besar. Sudah sekarang jadi amir. Ittaqillah. Tidak tersinggung, tidak marah. Padahal dia memimpin 2/3 dunia. Negara yang terbesar dari semua negara yang ada saat ini. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Karena dia menahan dirinya dan tawadhu' dan ihtimal. Wa kafal adha. Kafal adha tidak menyakiti orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Sehingga ketika dia diganggu, tidak membalas dengan mengganggu. Ketika dia disakiti, tidak membalas untuk menyakiti. Kafal adha. Itu juga sifat yang baik. Kita lihat semua tadi. Semuanya akhlak yang baik. Al-karam. Was-sakha. Wal-hilm. Wal-haya. Wa-tawadu. Wal-ihtimal. Wa kafal adha. Dermawan, mudah memberi, lembut, pemaaf, punya rasa malu, merendah, memikul beban dengan sabar, dan tidak menyakiti orang lain. Masih ada lagi, wassafah wal'afu. As-safah wal'afu hampir sama maknanya, memaafkan dan memaklumi. As-safah memaklumi, wal'afu memaafkan. Fasfahi as-safhal jamil, kata Allah. Maklumilah, maafkanlah. Wa kadhimul ghaiz, menahan emosi. Kadhiminul ghaiz wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Kadhiminul ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wa talaqah wal bishr. Talaqah wal bishr juga hampir sama maknanya, wajah yang berseri. Wajah yang cerah, tidak cemberut. Kadang orang mengatakan, saya enggak marah. Saya enggak marah. Tapi mukanya bisa ditebak. Mukanya bisa ditebak, dia sedang marah. Ini namanya bukan tidak marah. Diajak ngomong, cium. Malingkan muka dengan cemberut. Ini bukan tidak marah, itu marah. Yang namanya marah, dia tahan wajahnya tetap berseri. Tetap talaqatul wajhi walbisha, tetap ceria. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wa nahwi dzalik. Dan yang sejenis itu. Minal akhlaqil jamilah, dari akhlak-akhlak yang baik. Itu semua tergandung di dalam satu kalimat. La taghdab, jangan marah. Fa inna an-nafsa idza takhallaqat bi hadhihi al-akhlaq wa sarat laha 'adah aujaba laha dhalika daf'al ghadab 'inda husul asbabih. Jiwa ini kalau sudah dihiasi dengan akhlak-akhlak tadi, wa sarat laha 'adah, dan akhlak itu sudah menjadi kebiasaannya, jadi adatnya. Aujaba laha dhalik, yang demikian akan mengharuskan dia tidak marah. Akhlak anak tadi kalau dijadikan hiasan kita, dermawan, mudah memberi, lembut, pemaaf, memiliki rasa malu, tawadhu, tidak sombong. Ini semua akan menjadi benteng-benteng seseorang untuk tidak marah. Kalau dirampas haknya, ya kawan, jadi sudah memberi, ambil, tidak apa. Atau disakiti hatinya, tidak mudah tersinggung, pemaaf. Atau diberi beban yang berbeda, lebih berat dari yang lainnya, ya ihtimal, karena dia ingin membantu orang lain, sifatnya. Kalau direndahkan, memang dia tawadhu, maka tidak marah dia. Akhlak tadi, kalau semuanya ada, dan menjadi kebiasaan dia, aujaba laha dzalika daf'al ghadab, maka itu semua akan menyebabkan orang tadi tidak marah, inda husuli asbabi, ketika datang sebab-sebabnya. Wasani, itu yang pertama. Berarti, ma'na la taghdab, yang pertama adalah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak tadi, agar kalian tidak mudah marah. Itu maknanya la taghdab, jangan marah, jangan marah. Artinya, ambillah penyebab-penyebab engkau tidak marah. Penyebab-penyebab engkau tidak marah adalah akhlak-akhlak yang mulia. Lembut, tidak mudah marah. Dermawan, tidak murah marah ketika diambil haknya. Yahtamil al-adha, memikul beban. Walaupun dia diberi beban yang lebih, dia tidak marah. Ila akhirnya. Wa thani an yakunal murad la ta'mal bimuqtadal ghadab. Makna yang kedua, jangan marah adalah jangan engkau turuti kemarahanmu. La taghdab artinya jangan kau turuti kemarahanmu. Idza hasala laka, kalau sampai kepadamu kemarahan. Mungkin akan menjawab seseorang, tapi marah itu mesti. Gak bisa orang manusia gak marah. Berarti yang kedua, kalau kau marah, tahan dirimu, jangan dituruti. Bajahid nafsaka ala tarki tanfidzih. Berupayalah agar engkau tidak menerapkan, memuaskan amarahmu. Wal amal bima ya'mur bihi. Jangan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kemarahan. Kemarahan itu akan memberitakan yang mengerikan. Mungkin masing-masing pernah mengalaminya. Di kepala itu berkecamuk. Rasanya pengen saya seret, tak saya potong-potong, saya kasih silet-silet, kemudian saya kasih jeruk nipis. Biar rasa perihnya. Sampai seperti itu kejamnya di kepala itu. Ini barakallahu fikum. Kemarahan, jangan dituruti. Fainal ghadaba idza malaka ibna adam kanal kal amir nahi lahu. Karena seorang yang marah, maka kemarahan tadi, emosi tadi, seakan-akan pada anak Adam seperti pemerintah pelarang yang menyuruh dan yang melarang. Sudah gini saja, kerjakan saja ini. Jangan kerjakan itu, jangan turuti dia, jangan mau. Yang baik-baik suruh jangan, yang jelek-jelek kerjakan. Ini emosi, menyuruh di benak kita, suruhan-suruhan yang mengerikan. Amir wa nahi. Amir yang menyuruh, nahi yang melarang. Udah gak usah datang, ngapain? Kalau saya kan mau ngaji. Tapi si fulan datang di majelis itu, ngapain kamu datang? Ini barakallahu fikum, al-amir wa nahi. Walihadal ma'na qala Allah azza wa jalla. Dan yang semakna dengan ini Allah berfirman, walamma sakata an Musa al-ghadabu, ketika berhenti dari Musa kemarahannya. Lihat, sakata maknanya berhenti atau diam. Mana fa'ilnya? Al-ghadabu. Berarti al-ghadab bisa sakata. Sakata an madza? Itu pertanyaannya. Amma sakata? Dia diam dari apa marahnya? Diam dari amr dan nahi tadi. Tadinya dilemparkan al-wah, yang dalamnya ada catatan-catatan ayat, dilempar. Dan jenggotnya Harun tarik dari Musa. Falamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah. Ketika kemarahan sudah berhenti, jadi tidak menyuruh lagi, maka diambil lagi alwah tadi. Alaihi salam. Fa idza lam yamtathil al-insanu ma ya'muruhu bihi ghadabuhu wa jahada nafsahu ala dhalik indafa anhu syarrul ghadab. Jika manusia tidak mengerjakan atau tidak menuruti apa yang diperintah oleh kemarahan, apa yang diperintah oleh emosi, wajahada nafsahu ala dhalik, dan bersungguh-sungguh mengalahkan jiwanya untuk itu, indafa anhu syarrul ghadab, maka niscaya kejelekan marah tadi akan tertolak. Kejelekan marah tadi akan tertolak. Kejelekan marah, artinya marah itu ada kejelekannya. Sebab kalau marah saja, bahkan ada yang dapat pahala. Seperti marahnya Musa alaihi salam karena kesyirikan yang terjadi. Ketika mereka mengambil ijil, sapi atau patung sapi sebagai Tuhan. Ditinggal sebentar, tidak lama. Itu marah. Dan ini barakallahu fikum adalah kemarahan karena Allah. Al-ghadab lillah wal-hubb lillah, cinta karena Allah, marah karena Allah, dapat pahala. Tetapi marah tadi kalau sampai memerintahkan pada sesuatu yang jelek, maka itunya ditutup. Kita marah ketika ada kemaksiatan dan keboliman pada penguasa. Tapi ketika kita lawan saja, jangan. Bukan kita tidak marah. Kita marah, kita tidak suka. Tetapi ketika memberontak dilarang, berarti dia tidak dikuasai oleh marahnya. Tapi tetap berpikir jernih, tetap menghitung dengan syariat, dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa rubbama sakana ghadabuhu. Maka kalau ditahan, artinya tidak dituruti yang jelek-jeleknya, maka akan turun marahnya, sakana, menjadi tentram kemarahannya. Wa dhahaba ajilan, dan hilang dengan segera. Fa ka'annahu hina idzin lam yaghdab, maka seakan-akan saat itu dia tidak marah karena tidak ada efek-efek apa-apa, padahal sudah marah. Kalau ada warnanya sudah memerah. Tetapi karena tidak dituruti, maka seakan-akan tidak marah. Iya. Jadi gimana? Iya. Apa yang ente sukai, kerjakan. Silakan. Assalamualaikum. Sudah marah itu. Marah besar. Tetapi dia tahan dirinya. Sudah. Sekarang terserah. Apa yang kamu kerjakan, silakan. Ini barakallahu fikum, menahan kemarahannya. Sehingga dia tidak mengucapkan ucapan yang jelek, tidak keluar sumpah serapah, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak menumpahkan darah, tidak memberontak, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Wa ila hadzal ma'na waqa'atil isyarah fil Qur'an biqaulihi azza wa jalla. Dan kepada makna inilah diisyaratkan oleh Allah dalam Qur'an. Yaitu dalam ucapan Allah, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan kalau mereka marah, mereka memaafkan. Berarti marah apa enggak marah itu? Hah? Marah. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah, mereka memaafkan. Berarti kayak ada pertentangan. Tadi bilang jangan marah. Di sini dikatakan kalau marah, hendaklah memaafkan. Berarti marah itu punya efek-efek segala macam kejelekan. Kalau dia kemudian marah karena sesuatu, tergantung sebabnya. Kalau penyebabnya penyebab yang wajar, ya wajar marah. Atau kalau penyebabnya yang memang syar'i, kita harus marah, maka wajar marah. Tapi jangan membawa pada syurur. Maka ucapan Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, itu maknanya. Artinya kalaupun kau marah, tahan diri. Untuk jangan melakukan efek-efek kemarahan, dan jangan dilampiaskan kemarahan. Jangan dilampiaskan kemarahan. Atau ayat lain, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al-ghayz, yang menahan amarahnya. Jadi disuruh ditahan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Muhsinin, yang ihsan adalah orang yang menahan marahnya dan tidak melampiaskan emosinya dan memaafkan manusia. Ila hunanaktafi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.